Di lembah sungai nan indah, mendenging suara memecah, melengking bunyi seruling, kala sunyi hening, gembala meniup lagu, berteduh di rumpun bambu. Irama mengiring bayu, rasa sangat pilu. Terkenang kampung halaman, sawah serta ladang luas terbentang, tempat ia dibesarkan. Sayup terdengar merayu, tinggi menurun nan merdu. Dengan tak merasa jemu, menimbulkan rindu. Sayup terdengar merayu, tinggi menurunan merdu. Dengan tak merasa jemu, menimbulkan rindu.